Allah berikan kepada mereka peringatan, karena di antara makna yang disebutkan para ahli tafsir pada kalimat minal adzabil adna adalah masaib duniawi, musibah-musibah di dunia yang menimpa mereka. Orang yang bermaksiat kepada Allah, orang kafir seperti orang-orang Quraisy kalah di perang Badar, sebagai peringatan kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ketika mereka bertumbuh kepada kekuatan diri sendiri, bahwasanya ketika mereka dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kekuatan dan rahmatnya, maka persiapan sedemikian rupa yang telah mereka lakukan tidak akan berguna sedikit pun. Walanuziqannahum min al-'adzabil adna, berbagai macam musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, baik apakah hilang hartanya, hilang sebagian anggota keluarganya, atau dia sendiri terkena penyakit. Tujuannya adalah la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan dosa, maka turun derajat kita. Ada kalanya kita bisa kembali ke tingkat tersebut, ada kalanya tidak bisa, ada kalanya bahkan, bagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'an dawa'i syafi, bahwa orang yang melakukan kemaksiatan bisa jadi dia tidak lagi bisa mencapai tingkatan itu. Bisa jadi dia kembali tingkatan itu, dan bisa jadi dia kembali kepada tingkatan yang lebih tinggi, tergantung kepada keadaan dirinya, keadaan hatinya saat dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita dengan musibah-musibah yang ada di dunia ini, mungkin ada orang yang sudah lemah hatinya, lemah niatan baiknya, sehingga dia tidak bisa kembali ke tingkatannya. Tetapi ada juga di antara hamba-hamba Allah yang ketika mendengar, ketika merasakan, ketika mengetahui peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kembali ke jalan Allah dengan yang lebih baik. Dia sadar, dia tahu bahwa tidak ada daya dan upaya pada dirinya kecuali dengan rahmat dari Allah. Dia tidak akan sombong lagi, dia tidak akan bertawakal kepada dirinya lagi, dia tidak akan bertumbuh kepada harta benda yang dia miliki. Betul-betul dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang seperti itu dia akan lebih baik setelah menerima musibah daripada sebelumnya. La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat ke-22 dari surat As-Sajdah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man a'lamu mimman dzukira bi ayati rabbihi tsumma a'rada 'anha. Inna minal mujrimina muntaqimun." Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang diperingatkan dengan ayat-ayat Allah, kemudian dia berpaling, menjauh? Sesungguhnya kami, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menuntut balas dari mereka al-mujrimin, orang-orang yang ber berbuat jahat. Kalau dari ayat 21 kita tambahkan tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan harapan kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang ahlul ma'asi dengan berbagai macam musibah di dunia ini, supaya mereka ingat. Akan tetapi kemudian pada ayat ke-22 Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan dan kembali mengancam. Tentunya semua kembali kepada amal dan perilaku manusia masing-masing. Yang kembali jalan Allah dengan adanya musibah, dia akan diterima dengan baik. Allah Subhanahu wa taala akan bangga dengannya. Sebaliknya, orang yang ketika mendengar, ketika mendapatkan peringatan dengan ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat syar'iyahnya, ayat-ayat Qur'aniyahnya, ayat-ayat kauniyah dari Allah Subhanahu wa taala, ketika datang kepada hamba itu, kepada orang tersebut, dan kemudian dia malah semakin jauh, semakin sombong, menolak peringatan yang datang kepadanya. A'radana Nabi memalingkan wajahnya, menjauh dengan badannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adlam," artinya tidak ada orang yang lebih zalim. Sudah mendapatkan peringatan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tapi justru dia berpaling, dia menjauh, dia tidak ingin kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Rahmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya tidak disambut dengan baik, justru dibalas dengan kemaksiatan yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, "Inna minal mujrimina muntaqimun." Allah Subhanahu wa taala menuntut balas, akan memberikan siksaan yang lebih kepada orang-orang mujrim, orang-orang yang senantiasa berbuat jahat, senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ungkapkan dalam bentuk isim, kata benda, ismul fa'il, yang menunjukkan itu menjadi sifat mereka yang tidak pernah lepas dari mereka. Senantiasa melakukan ijram, senantiasa melakukan berbagai macam kejahatan. Orang yang seperti itulah yang akan disiksa dengan siksaan yang pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya ketika kita mendengar ayat-ayat Allah, kita mendengarkan nasihat, kita mendapatkan peringatan, apakah langsung dari ayat kauniyah atau dari hamba-hamba Allah, para ulama yang memberikan nasihat kepada kita, semestinya itu diterima dengan senang hati. Semestinya itu merupakan hadiah termahal yang harus dia sambut dengan meriah, dengan senang hati dan seterusnya. Maka yang seperti itu akan menjadi orang-orang yang beruntung. Tetapi manakala peringatan-peringatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita tidak kita hiraukan, wal'iyadu billah, barangkali Allah sudah menutup hati orang tersebut, menutup telinganya, menutup mata hatinya, menutup mata kepalanya, sehingga kelihatannya melihat, kelihatannya mendengar, tetapi tidak bisa mendengarkan al-haq. Sungguh itu adalah satu kerugian yang nyata. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua dengan tabiat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepada semua jiwa manusia ada kecenderungan untuk berbuat fajir, ada kecenderungan untuk bermaksiat, dan ada kecenderungan untuk bertakwa, melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Para sahabat, para nabi, semua manusia ada kekurangan-kekurangan badannya. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun ada beberapa ayat yang menegur Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Meskipun hikmah dalam menyampaikan syariat itu satu hal yang tidak pernah berubah, tetapi kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam salah sikap. Tetapi kemudian segera kembali ketika mendapatkan peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabat pun juga demikian. Dan manusia-manusia yang hebat yang lainnya bukanlah orang yang tidak pernah berbuat dosa, tetapi mereka manusia biasa yang terkadang kalah dengan syaitan yang menggelincirkan mereka dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika ada peringatan, segera mereka kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita ajak, kita didik diri kita untuk senantiasa kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak meneruskan berbagai macam penyimpangan, berbagai macam kesalahan yang kita lakukan mungkin karena kita kalah dari asyaitan. Inna alladziina taqaw idza masahum ta'ibun min asyaitan tadhakkaru fa ilaahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa ketika mereka menerima ta'ibun min asyaitan, godaan dari syaitan sehingga melakukan kemaksiatan, tadhakkaru mereka segera ingat, fa ilaahum mubsirun, maka mereka bisa melihat apa yang ada di hadapan mereka. Demikianlah sifat orang yang baik. Demikian juga yang diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat 21 dan 22 dari surat As-Sajdah tadi. Semoga Allah azza wa jalla menjadikan kita orang-orang yang baik, orang-orang yang memanfaatkan apa yang kita dengar dari kebaikan untuk meraih pahala dan kehormatan serta keselamatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم للخلفاء بعد الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحابك وعنا معهم بمثلك وطعامك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما نهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا عقد ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.